namun tak tersembunyi kasih sayangmu Tuhan. Engkau datang ke bumi untuk menggenapi janjimu tentang Yerusalem yang baru. Tahun silih berganti, Natal datang kini, undang dia di hati. Damaikan diri ini, jaga satukan yang terputus, dan dia harus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tanganmu Tuhan. Entah di mana, bagaimana, dari mana akan datang pertolongan tanpa kau buka Tuhan, tirai kasihmu. Titian takkan ada di depanku, hanyalah jurang yang menganga. Damaikan diri ini, biar dia satukan yang terputus, dan dia hapus tangisan dan air mata. Bila ku renungkan diriku ini, entah apa jadinya hidup ini tanpa campur tanganmu Tuhan. Tuhan.